Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakah. Sekarang kita masuk pada pembahasan kitab yang berikutnya, yaitu kitab masalah zakat. Setelah selesai pembahasan kitabul janais. Az-zakatu lughatan annama. Zakat, zakatun secara bahasa adalah annama'u, berkembang. Nama berkembang. Yuqal zaka az-zar'u idza nama. Dikatakan tanaman ini zakat, yakni tanaman itu tumbuh kembang. Zakal mal idza nama. Harta ini zakat, yakni harta itu semakin bertumbuh pesat. Sehingga secara bahasa zakatun bimakna annama, tumbuh kembang. Juga lafaz az-zakat secara bahasa dimaknakan dengan tathhir. At-tathhir, pensucian, pembersihan. Baik, antum katakan tazkiyatun nufus, yakni tathhirun nufus. Tazkiyatun nufus maknanya pensucian jiwa. Secara syar'i kedua makna secara bahasa ini dipakai untuk zakat secara syariat. Barakallahu fikum. Az-zakat secara syar'i dimaknakan dengan makna pertama tumbuh kembang. Li'anna ikhraj az-zakah sababun linnama'i fil mal, dikarenakan mengeluarkan zakat sebab tumbuh kembangnya harta. Waqila talakiyah mengatakan li'annal ajra bisababiha yakthur, dikarenakan pahala akan semakin banyak dengan mengeluarkan zakat. Atau sebab yang ketiga ialah li'anna muta'alliqaha al-amwalu dhatun nama kat-tijarah wa zira'ah. Zakat dimaknakan dengan tumbuh kembang dikarenakan perkara yang terkait dengan zakat adalah harta benda yang bisa tumbuh kembang. Kayak perniagaan, tijarah, itu bisa tumbuh kembang. Kayak ziraah, pertanian, itu bisa tumbuh kembang pertaniannya. Ini zakat dimaknakan dengan annama, tumbuh kembang. Tiga sebab, mungkin bisa jadi dikarenakan mengeluarkan zakat itu sebab tumbuh kembangnya harta, atau bisa jadi pahala akan semakin banyak dengan sebab mengeluarkan zakat, atau dikarenakan keterkaitan atau yang terkait dengan bab zakat adalah harta benda yang tumbuh kembang, harta benda yang diniagakan atau dalam bentuk cocok tanam. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, "Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah sadaqah itu mengurangi harta benda. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidaklah sadaqah itu mengurangi harta benda. Yakni justru dengan memperbanyak sadaqah, memperbanyak zakat, harta akan semakin tumbuh, kembang, banyak barokah gitu ya. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, zakat dimaknakan dengan tathir, pensucian. Li'anna zakata tathirun minadz-dzunub. Dikarenakan yang namanya zakat itu mensucikan dosa, membersihkan dosa. Yang kedua, li'annaha tuhratun linnafsi min radhilatil bukhli. Zakat dimaknakan dengan pensucian, pembersihan, dikarenakan zakat itu bisa membersihkan jiwa, membersihkan hati dari kejelekan akhlak bakhil, kerendahan akhlak bakhil, sehingga dia membersihkan kita dari dosa. Dan secara khusus zakat itu bisa membersihkan kita dari watak akhlak jelek yang namanya bakhil. Sehingga dipakai dua-duanya, zakat dimaknakan dengan nama tumbuh kembang, atau zakat dimaknakan dengan tathir, pensucian. Adapun definisi zakat secara istilah syariat, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan i'ta'u juz'in, i'ta'u juz'in minan nisabil hawli, i'ta'u juz'in minan nisabil hawli ila faqirin wa nahwih ghairi hashimiyyin wala mutallabi wala mutallibi. Yang namanya zakat ialah memberikan sebagian, i'ta'u juz'in, memberikan sebagian dari harta yang mencapai nisab dan sudah mencapai satu haul, namanya nisabul hauli, memberikan sebagian dari harta yang mencapai nisab dan satu haul kepada orang fakir atau semisalnya yang bukan dari Bani Hashim dan bukan dari Bani Muttalib. Hadza huwa. Sehingga yang namanya zakat itu ada unsur memberi sesuatu. Zakat ada pembahasan nisabnya, zakat ada pembahasan haulnya, zakat ada pembahasan mustahik zakatnya. Barakallahu fikum. Dan penambahan yang lain, ada asnaf zakawiyah, barang-barang yang terkena hukum zakat. Barakallahu fikum. Rukun zakat adalah ikhlas. Rukun zakat adalah ikhlas. Mengikhlaskan niat ketika mengeluarkan harta zakat. Zakat ini memiliki persyaratan sekaligus sebagai sabab adanya zakat, yaitu memiliki harta-harta zakat yang mencapai nisab dan satu haul. Namanya milku an-nisabil hauli. Ini persyaratan zakat sekaligus sebab adanya zakat. Anda memiliki harta benda yang terkena zakat mencapai nisab dan haulnya, itu haulnya. Juga zakat ini memiliki persyaratan terkait dengan orang yang terkena kewajiban zakat. Mereka menyebutkan adalah al-aqlu wal-bulughu wal-hurriyah. Akal, usia balig, dan merdeka. Ini yang terakhir ya kan, terkait dengan pendapat sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan terkait dengan persyaratan terkait dengan orang yang terkena kewajiban zakat tidak memandang dia akil balig. Yang dipandang adalah hartanya. Barakallahu fikum. Warajih. Itu yang lebih rajih insyaallah taala. Ini yang disebutkan semal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian lafadz zakat terkadang dimaknakan dengan sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib juga dikatakan sebagai zakat. Terkadang juga dimaknakan dengan sedekah yang mustahabbah, yang mendubah. Sedekah yang sunnah juga dikatakan sebagai zakat. Terkadang juga zakat dimaknakan dengan nafkah, memberikan nafkah juga dikatakan sebagai zakat. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah. Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah. Nama ikhwan. Cuman yang masyhur di kalangan kaum muslimin ketika disebut kata-kata zakat gitu. Zakat gitu. Itu maknanya yang wajib. Meliputi zakatul mal, zakat harta benda, dan zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan menjelang salatul Id. Paham insyaallah ya? Ini ketika istimal penggunaan kata-kata zakat yang umum dan yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Zakat gitu. Langsung terbayang di benak mereka zakat mal, zakat harta benda, dan zakat fitrah. Ada dua ya, zakatul mal, zakatul fitri. Memiliki pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Ada lagi istilah sedekah. Kita mengenal istilah sedekah. Sedekah ada sedekatun wajibah. Sedekah, sedekah yang wajib. Ini masuk padanya zakat mal, zakat fitrah. Sehingga dikatakan sedekatul mal juga dikatakan sedekatul fitrah. Paham insyaallah ya? Adapun sedekah yang mustahabbah itu biasa dipakai untuk sedekah-sedekah yang sifatnya itu adalah sunnah. Sedekah fakir miskin, sedekah anak yatim, sedekah untuk kepentingan kaum muslimin, sedekah untuk ini, untuk itu, umum. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Di antara sedekah yang wajib adalah zakat. Di antara sedekah yang wajib adalah zakat. Barakallahu fikum. Kita juga mengenal yang namanya infak atau nafkah. Tayib. Nafkah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Nafkah itu maknanya membelanjakan harta. Membelanjakan harta. Ada nafkah yang wajib. Ini ketika membelanjakan harta untuk perkara-perkara yang wajib. Menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga yang ditanggung. Entah orang tua, kakek nenek, saudara, saudari, paman, bibik, ponakan, dan segala macam yang tertanggung, pembantu. Namanya sedekah, nafkah yang wajib. kemudian nafkah kepada para pembantu, nafkah untuk kendaraan, belut untuk kuda dan segala macamnya wajib. Barakallahu fikum. Namanya nafkah nafkah. Juga diistilahkan juga dengan yang namanya sedekah juga. Tapi lebih banyak terkait dengan istilah membelanjakan harta untuk perkara yang wajib. Ada nafkah-nafkah yang sunnah, membelanjakan harta untuk perkara-perkara yang sunnah. Barakallahu fikum. Ini beberapa istilahat yang ada di kalangan para fuqaha. Barakallahu fikum. Ada zakah, ada sedekah, ada nafkah wal infaq. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwan fillah jazakumullah. Adapun pembahasan kitabuz zakah ini meliputi yang pertama terkait dengan hukum zakat. Diterangkan tadi ada yang wajibah, ada yang mustahabbah. Adapun terkait dengan zakatul mal ini wajib, termasuk rukun Islam. Juga zakat membahas tentang masalah asnaf zakawiyah. Barang-barang yang terkena hukum zakat. Ini ada pembahasan tertentu. Kemudian membahas tentang masalah nisabnya. Nisab, barang-barang yang terkena hukum zakat. Harta ini, berapa nisabnya? Barakallahu fikum. Juga membahas tentang masalah haul. Perhitungan haulnya. Ditunggu satu haul, satu tahun. Ada harta zakat yang ada haulnya, ada harta zakat yang tanpa haul. Akan dirinci insyaAllah. Pembahasan berikutnya terkait dengan al-mustahiqun, yang berhak menerima zakat. Bahasa lain, masarifuz zakah. Kepada siapa kita menyerahkan zakat. Ini adalah mustahik, mustahik zakat. Barakallahu fikum. Dibahas dengan rinci, dengan detail oleh para ulama terkait dengan dalam Islam terkait dengan masalah itu. Asnaf zakawiyah, masarifuz zakah atau mustahiqun liz zakah, yang berhak untuk menerima harta zakat. Nama ya kan. Nanti akan dibahas ada zakatul mal, ada zakat fitrah. Barakallahu fikum. Juga termasuk yang dibahas di sini terkait dengan adab az-zakah. Adab-adab yang terkait dengan zakat, adab ketika berzakat, adab ketika bersedekah, hal-hal yang dianjurkan terkait dengan zakat, terkait dengan sedekah, yang afdal dan segala macamnya, itu dimuat dalam pembahasan adab wal akhlak. Etika-etika, adab-adab, norma-norma yang terkait dengan zakat dan sedekah. Juga termasuk dibahas dalam bab ini ya ikhwan adalah terkait dengan bab al-mas'alah. Bab meminta-minta. Apa hukumnya meminta-minta? Apa yang dilarang? Apa yang diperbolehkan? Dan segala macamnya terkait dengan masalah soal atau masalah meminta sesuatu pada seseorang. Yang siapa yang berhak meminta, siapa yang tidak, hukumnya bagaimana dirinci, itu semua dimasukkan dalam pembahasan kitab zakat. Sebagian ulama kita barakallahu fikum memasukkan dalam bab kitab zakat ialah masalah khawarij. Masalah khawarij, dikarenakan khawarij sekte yang komplain terkait dengan bab zakat. Mereka komplain kepada Rasulullah SAW ketika belum membagikan harta harta rampasan perang, sehingga dimasukkan oleh sebagian ulama pembahasan khawarij, sifatnya kaum khawarij, dzammul khawarij dalam kitab zakat. Seperti Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, beliau memasukkan pembahasan tentang khawarij dalam kitabuz zakah. Dalam kitabuz zakah, dalam sahih Bukhari tidak dimasukkan. Saya katakan sebagian ulama kita memasukkan dalam kitabuz zakah pembahasan tentang masalah khawarij, dikarenakan mereka yang komplain dalam bab ini. Sehingga cukup banyak ya khairan jazakumullah hal-hal yang diangkat dan dikupas terkait dengan pembahasan masalah zakat. Dan secara umum pembahasan masalah zakat ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah masalah yang terkait dengan masalah harta benda. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadza wadih. Sekarang kita baca bab yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab wujubiz zakah. Bab kewajiban zakat. Bab kewajiban zakat. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Wajudilalah. Sisi argumentasinya adalah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il amr, wa'atuz zakah. Ini fi'il amr. Tayyib, al-amr yaqtadhi mada? Al-wujub, yang namanya perintah mengandung makna wajib. Ini dibahas dalam kaidah usul fiqih. Al-amru yaqtadhi al-wujub, yang namanya perintah mengandung makna wajib. Ketika Allah mengatakan waqimus shalah, tegakkan salat, hukumnya wajib. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, hukumnya wajib, dikarenakan menggunakan fi'il amr. Barakallahu fikum. Dan al-amru al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Dimanakan wajib? Itu hukum asalnya, ikhwan. Sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan makna sunnah atau makna bimbingan atau makna anjuran atau makna mubah bahkan. Barakallahu fikum. Naam, dan di sini tidak ada satu riwayat pun, satu dalil pun yang memalingkan makna wajib di sini. Bahkan yang ada adalah riwayat yang lain atau dalil yang lain yang dengan tegas menfardukan, mewajibkan zakat. Sehingga semakin menguatkan hukum ini. Dikatakan wujubuz zakat, bab wajibnya zakat, meliputi zakatul mal dan zakatul fitrah. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dalil dari sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat banyak. Dibawakan di sini oleh al-muallif rahimahullah beberapa hadis. Nakra insyaAllah. Kemudian terkait dengan masalah kewajiban zakat, ini dengan kesepakatan kaum muslimin, ajma'al muslimun ala wujub zakah. Naam, kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya zakat. Wa annaha ruknun min arkanil Islam, dan bahwasanya zakat ini satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Sehingga termasuk perkara yang diketahui secara pasti termasuk bagian daripada agama. Paham ya? Termasuk perkara-perkara yang pasti diketahui secara pasti, dia termasuk bagian daripada agama. Barakallahu fikum. Sehingga kewajibannya dengan dasar Alkitab, Wasunnah, wal ijma' barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haddatsani Abu Sufyan radhiyallahu an, telah menyampaikan kepada aku hadis Abu Sufyan radhiyallahu an, Abu Sufyan Sakhr Ibnu Harb. Beliau menyampaikannya setelah masuk Islam. Menyampaikan ini hadis kepada Ibnu Abbas setelah masuk Islam. Tapi mendengarkan perintah dan kewajiban zakat sebelum masuk Islam. Paham ya? Beliau mendengarkan Rasul memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum masuk Islam. Tapi menyampaikannya kepada Ibnu Abbas setelah masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yasihhu tahammuluhu, orang-orang kafir dinyatakan sah ketika dia mengambil agama belajar agama. Sah walaupun dia masih kafir. Tapi la yasihu ada'uhu hala kufri. Tidak sah menyampaikan ilmu ketika dia masih kafir. Diterima ilmunya ketika sudah masuk Islam. Barakallahu fikum. Ini di antara hujahnya hadis Abu Sufyan ini. Beliau menerima ilmu ini dari Rasul sebelum masuk Islam, tapi menyampaikan ilmu tadi kepada Ibnu Abbas setelah masuk Islam. Artinya ketika ada orang kafir ikut taklim, mendengarkan taklim, mendengarkan ceramah, baca buku-buku masalah keislaman, jangan dilarang. Biarkan dia mengkaji, biarkan dia ikut. Sah. Thalabul ilminya sah. Tapi ketika dia mau menyampaikan, tidak boleh. Sebentar, Anda masih kafir. Tidak boleh menyampaikan ilmu ini. Dan kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk mengambil ilmu dari kaum kufar. Nunggu dia muslim, bagus keislamannya, diambil ilmunya. Tayyib, fadzakara hadithan Nabi SAW, maka Abu Sufyan menyebutkan hadis Nabi SAW, faqal, beliau mengatakan terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya'muruna bis-salati waz-zakati was-silati wal-afaf. Dulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri. Kan? Berarti ini disampaikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum. Tayyib, pada fase Mekah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hijrah ke kota Madinah. Ini disampaikan di fase Mekah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini hadis ya ikhwan, hadis tentang kisah Heraklius. Hadis Ibn Abbas ini hadis ringkas dari hadis yang sangat panjang terkait dengan kisah Heraklius, Azimur Rum, penguasa Romawi, ketika dikirimi surat oleh Rasulullah SAW untuk diajak masuk Islam. Kisahnya panjang, disebutkan di awal Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Yang diambil sekarang oleh al-muallif kata-kata ini, ya'muruna bis-salati waz-zakati was-silati wal-afaf. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya khonam tina azzakumullah bahwasanya kewajiban zakat itu sebelum hijrah ya khon. Karena Rasul menyampaikannya ketika fase Mekah. Wallahul musta'an. Tapi mayoritas ulama kita barakallahu fikum berpendapat bahwasanya awal waktu fardunya zakat itu setelah hijrah. Ada yang mengatakan tahun kedua sebelum Ramadan. Barakallahu fikum. Ada lagi berpendapat kewajiban zakat itu pada tahun 9 Hijriah. Tapi ini pendapat yang lemah, fihi nazar. Ala kulli hal, ini beberapa hal yang bisa kita angkat sebagai mukaddimah barakallahu fikum terkait dengan masalah zakat. Bab yang pertama adalah bab wujubiz zakah. Dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya lagi akan kita kaji lebih lanjut tentang hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban zakat dan rukunnya zakat. Hadza kafi, untuk sementara cukup barakallahu fikum, dikarenakan ada rapat gitu ya, supaya jangan terlalu malam. Jadi dicukupkan sekian saja untuk perjumpaan kita kali ini. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.